Mitra Bisnis, Jumat lalu Presiden SBY mengajukan calon tunggal ke DPR untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia masa jabatan 2013 sampai 2018, yakni Agus Martowardoyo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda melihat pencalonan ini? Masa jabatannya Darmin Nasution berakhir, ya, tidak diperpanjang. Ya, gimana? Ya, harus maju dong, siapapun dia. Kecuali kalau emang Darminnya mau boleh diperpanjang satu termen. Nah, atau kenapa itu undang-undangnya gimana gitu loh. Kan bisa diperpanjang. Kalau bisa diperpanjang ya berarti diperpanjang. Kalau nggak bisa diperpanjang berarti diganti kan gitu. Perpanjang itu atas dasar siapa? Atas dasar gubernurnya bilang bersedia atau atas dasar presidennya langsung ganti, presidennya memperpanjang, itu kan prosedur teknis undang-undang itu. Jadi sekarang ini kan undang-undang ini diinterpretasikan masing-masing sendiri gimana. Sekarang pokoknya kan sudah dicalonkan Agus Martowardoyo calon tunggal, ya sudah, berarti ini sudah disiapkan untuk kesana lah, karena ini kan sudah untuk kedua kalinya dia dicalonkan. Apakah tepat jika Agus Martowardoyo ditempatkan sebagai gubernur BI? Ya, sebetulnya gubernur BI itu kan sekarang ini kekuasaannya sebetulnya sudah berkurang dibanding sebelum OJK, jadi ada OJK. Jadi kekuasaan sekarang ini kan ada moneter itu dikuasai 3 orang, Menko, gubernur BI, dan OJK. Dan OJK ini luas juga, jadi itu nanti overlapping, tumpang tindih memang kekuasaan antara OJK, Menteri Keuangan, dan gubernur BI itu. Ada tumpang tindih. Berarti sebetulnya bisa saja gitu loh. Agus Martowardoyo ditaruh di situ bisa juga. Tetapi memang apa kalau dari segi profesi harus berlatar belakang makroekonomi, ya memang latar belakangnya Pak Agus tuh mikro ya toh. Kalau mau makroekonomi ya orang lain gitu loh. Pendekatannya makro atau finance. Gitu. Tapi kalau pada tingkat policy politik itu kan bisa insinyur pun bisa jadi gitu loh. Tidak perlu kalau sudah policy level ya. Bagaimana Bapak menilai pencalonan tunggal untuk posisi Gubernur BI ini? Sudah tidak bisa dianu lah, itu kita kan tidak bisa berandai-andai. Sekarang ini Agus Martowardoyo ini akan diterima oleh DPR atau tidak. Gitu. Mungkin DPR-nya juga tidak terlalu inilah, karena sudah tinggal, mereka kan DPR-nya juga cuma tinggal setahun ngapain. Gitu. DPR sudah tidak selera ngurusin negara lah, dia urusin mau diangkat lagi, mau dipilih lagi tahun 2000 pemilu itu. Semua anggota DPR ya, targetnya cuma mau lulus supaya bisa dicalek lagi gitu. Lalu bagaimana dengan masih banyaknya urusan di Departemen Keuangan yang dinilai belum tuntas, Pak? Kementerian itu kan sebenarnya 50-50 sama DPR. Tuh. Kalau mau bikin undang-undang segala macam itu kan harus DPR-nya harus oke. Kalau enggak ya DPR juga kadang-kadang takut sama, kalau ada demo juga takut. Gitu. Jadi ini kan serba susah. Akhirnya pemerintah takut sama DPR, DPR takut sama pendemo, ya akhirnya bisa enggak ada. Undang-undang itu bisa batal atau bisa ditekan seenaknya hanya gara-gara ada pendemo, jadi kan itu kan sebenarnya tidak benar juga. Sebenarnya DPR itu dimanfaatkan, kalau sedikit-sedikit minta rakyat ngomong kan buat apa ada DPR kalau sedikit-sedikit minta rakyat. Jadi DPR harus mencerminkan kehendak rakyat gitu kan. Tapi kalau rakyatnya sampai demo, tidak setuju, demo anti, demo pro, mendesak itu kan tidak betul. Jadi berarti pakai rakyatnya sih tidak mewakili rakyat. Karena itu rakyat perlu bergerak, kan tidak perlu rakyat, sebenarnya tidak perlu bergerak, rakyat sudah percaya wakilnya, wakilnya akan mikir untuk mereka. Bisa kepentingan nasional, kepentingan rakyat kan gitu. Logikanya seharusnya mungkin. Jadi kalau terjadi kemanjekan undang-undang itu ya salah elitnya itu, kenapa dia tidak bisa saling apa ya, give and take dan win-win gitu lah. Tidak sekedar main oposisi, main veto, main larang, main ini, main paksa gitu lah. DPR-nya maunya cuma main panco aja enggak? Main-main tuh adu kuat terus sama pemerintah, itu kan jadi kapiran gitu. Nah, kalau menurut prediksi Bapak, apa hasil keputusan DPR terhadap pencalonan Agus Martowardoyo oleh Presiden SBY ini? Mungkin setuju ya, karena kalau ditolak mesti mulai lagi, ini kan namanya waktunya juga habis gitu loh. Nanti bola balik, proper, ganti orang juga, capek juga DPR-nya kali lah. 90% oke lah. Demikian pengamat ekonomi politik, Kristianto Wibisono. Saya Mandariska.